Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwafillah, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala perkenankan kembali kepada kita untuk bisa mengikuti lanjutan dari pembelajaran fikih ibadah kita. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita akan coba membahas bab baru ya, yaitu bab tentang haji. Bab tentang haji. Nah, kita sudah membahas bab tentang umroh ya. Insya Allah sekarang kita akan membahas bab tentang haji. Mengenai hukum haji, kemudian syarat-syaratnya, ini sudah kita bahas ya di awal mula ketika menjelaskan syarat-syarat umroh. Jadi kurang lebih sama seperti itu, haji dan umroh, syarat-syaratnya insya Allah sama. Nah, yang mungkin berbeda adalah dalam hal af'alul haji, perbuatan-perbuatan haji yang berkenaan dengan arkanuhu, rukun-rukunnya. Kemudian juga dengan kewajiban-kewajibannya. Ini agak beda dengan umroh. Maka kita akan coba mengetahui apa saja yang kita lakukan ketika kita melaksanakan ibadah haji. Nah, kemudian kita juga nanti akan mengetahui apa rukun-rukun dan wajib-wajib haji. Nah, inilah yang akan kita bahas. Pertama, arkanun, rukun-rukun haji apa saja. Ya, itu ada 4 insyaallah. Yang pertama adalah al-ihram, ihram. Ya, sama seperti umroh ya. Haji pun harus ihram. Ini sudah dibahas ya, saya tidak akan membahas detail lagi. Jadi al-ihram ini ya adalah dia kalau laki-laki ya memakai pakaian ihram ya, sunah-sunah ihram dan lain sebagainya, ini harus kita perhatikan sebagaimana yang sudah diketahui, yang sudah dijelaskan dalam bab tentang al-ihram ya. Insyaallah ini sudah dibahas oleh kita insyaallah ya. Baik. Yang kedua adalah rukun haji al-wuquf bi Arafah. Nah, wukuf di Arafah. Jadi wukuf itu berdiam diri di Arafah. Di Arafah sebuah tempat yang memang dibatasi begitu ya. Jadi oleh pemerintahan Saudi Arabia sudah ada tanda-tandanya, diberikan tanda bahwa ini adalah Arafah atau di luar itu adalah Arafah. Di luar itu bukan Arafah, ini sudah ada tandanya. Nah, wukuf di Arafah ini dimulai dari zawalu syamsi, dimulai dari matahari tergelincir. Matahari tergelincir. Yaitu ba'da zuhur, berarti ba'da zuhur. Jadi setelah sholat duhur, dijama dengan asar, kemudian beranjak ke Arafah, pergi ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Sampai kapan? Ya, sampai terbenam matahari. Ya, sampai setelah maghrib. Setelah maghrib. Ya. Jadi setelah matahari terbenam. Nah, inilah afdoliyahnya. Jadi wukuf dilakukan ketika ba'da duhur, ya, sampai ba'da maghrib atau sampai matahari terbenam, sampai malam ya. Ini nanti ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau wukufnya hanya di siang hari, malamnya tidak? Nah, bagaimana kalau malamnya saja, siang tidak? Insya Allah nanti kita akan bahas ya di dalam bab wajib haji. Nanti insya Allah ada dalam bab wukuf pada malam hari insya Allah. Baik. Ini jadi sekali lagi afdoliyahnya adalah wukuf itu yang bagusnya ketika ba'da zuhur sampai ba'da maghrib atau setelah matahari tergelincir sampai malam. Akhirnya, jadi akhir wukuf itu, jadi awalnya tadi matahari tergelincir ya, awal matahari tergelincir tanggal 9 Dzulhijjah. Akhirnya adalah sampai matahari sampai fajar terbit. Jadi subuh berarti, sampai subuh atau subuh datang. Subuh datang tanggal 10 Dzulhijjah. Maka ketika setelah matahari setelah subuh datang tanggal 10 Dzulhijjah, dia baru wukuf, dia baru datang ke Arafah, maka tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya karena dia tidak melaksanakan wukuf. Kenapa? Karena dia setelah fajar subuh datang, ya, tanggal 10 Dzulhijjah, dia baru wukuf, maka ini tidak diterima karena ini sudah berakhir waktunya. Ya, sudah berakhir waktunya. Ini namanya, ya, batas dan awal serta akhir wukuf. Taib. Selanjutnya, at-tawaf. Nah, ini di antara rukun haji adalah tawaf. Ya, maksudnya adalah tawaf ifadah. Karena di dalam haji itu nanti ada 3 kali tawaf. 3 kali tawaf. Pertama, tawaf kudum. Tawaf kudum ini tawaf kedatangan. Jadi ketika datang ibadah haji, apa jamaah haji melaksanakan tawaf kudum. Ini hukumnya sunnah, sebagaimana sudah dijelaskan, ya, di pertemuan sebelumnya. Yang kedua, tawaf wada. Nah, tawaf wada ini adalah tawaf perpisahan. Sebelum kita meninggalkan Mekah, ya, setelah kita melaksanakan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah haji, terakhir kita laksanakan tawaf wada. Hukumnya adalah wajib. Hukumnya wajib. Nah, yang terakhir ini adalah tawaf ini, tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini dilakukan setelah tahallul awal, yaitu setelah melaksanakan melempar jumrah, ya, jumrahul aqabah. Jadi sudah lempar jumrah. Kemudian setelah menyembelih, ya, menyembelih hadyu, ya, jika itu adalah hajinya tamatu dan haji qiran, dan setelah itu baru mencukur pendek, ya, rambut. Ya, mencukur pendek rambut. Nah, maka setelah ini, ya, minimal 2 dari 3 ini, maka melaksanakan nanti tawaf ifadah, ya. Jadi lempar jumrah, menyembelih, mencukur rambut, ya, baru ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah, dan hukumnya adalah rukun. Tawaf ifadah adalah rukun. Kalau tidak tawaf ifadah, tidak sah hajinya. Tidak sah hajinya, ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat adalah sa'i. Nah, sa'i ini adalah yang dimaksud sa'i haji. Sa'i haji. Apa sa'i haji? Yaitu dilaksanakan setelah tawaf ifadah. Setelah tawaf ifadah. Akan tetapi sa'i ini boleh dimajukan. Nah, yaitu setelah tawaf kudum. Jadi ketika datang, ya, jemaah haji melaksanakan tawaf kudum. Tawaf kudum. Nah, setelah tawaf kudum, ini boleh langsung melaksanakan sa'i. Boleh langsung melaksanakan sa'i. Atau nanti diakhirkan sa'inya setelah tawaf ifadah. Ya, ini jadi sa'i ini adalah rukun haji. Itu sa'i haji, ya, dimaksud, ya. Baik, ini diantara rukun-rukun haji. Nah, kemudian wajib-wajib haji. Nah, apa saja wajib-wajib haji? Itu ada 7 menurut mazhab Hambali. Pertama, al-ihram minal miqat, ya. Melakukan ihram di miqat. Ini miqat sudah kita bahas, ya. Ada 5, ya. Dzulhulaifah, Yalamlam, Zatu Irq, kemudian Qurnul Manazil, kemudian Al-Juffah. Ini ihram di tempat-tempat miqat ini, dan ini sudah ada ketentuannya, ya. Kalau di Yaman, di mana dia miqatnya, kalau di Madinah, di mana dia miqatnya. Ini sudah kita bahas dalam bab tentang miqat, ya, insyaallah. Dan ihram di tempat miqat hukumnya wajib. Artinya kalau ihram setelah melewati miqat, ya, di tanah haram, maka dia harus kembali lagi ke miqat. Harus kembali lagi ke miqat. Kalau dia tidak kembali ke miqat, ya, maka dia harus melaksanakan dam, ya. Jadi nanti ketika kewajiban-kewajiban haji ini tidak bisa ditunaikan, maka harus membayar dam atau harus melakukan fidyah. Apa saja nanti di sini ada penjelasannya, ya. Yang jelas yang pertama di antara wajib haji adalah ihram di miqat. Adapun ihramnya ini adalah rukun. Jadi kalau tidak ihram tidak sah hajinya, begitu. Tapi kalau di miqat ihramnya ini adalah wajib. Kalau tidak di miqat, maka dia telah melanggar kewajiban, maka baginya dam. Demikian, ya, yang dimaksud. Selanjutnya adalah al-wukuf bi Arafat lailan. Nah, wukuf di Arafah pada malam hari. Artinya kalau seseorang dia melaksanakan wukuf hanya malam hari saja, maka kata para ulama ini wukufnya sah dan dia tidak ada denda atau dia tidak ada dam, tidak ada fidyah. Ya, akan tetapi dia telah hilang keutamaannya, yaitu pada siang hari. Jadi kan yang paling bagus adalah ketika ba'da zawal, ya, ba'da tergelincir matahari sampai malam hari, sampai ba'da maghrib, itu yang paling afdal. Tapi kalau malam hari saja hajinya sah, wukufnya sah, Akan tetapi dia kehilangan keutamaan yaitu di siang hari. Tapi kalau di siang hari saja, nah, dia siang hari saja, malamnya tidak, nah ini tidak malamnya, ya malamnya tidak melaksanakan wukuf, maka dia wajib menunaikan dam atau denda, ya atau fidyah. Nah ini sama dengan fidyahnya kalau dia tidak melanggar, dia tidak ihram di tempat mikot, ini sama. Jadi nanti kewajiban-kewajiban haji ini kalau dilanggar nanti ada damnya atau nanti ada dendanya, ya. Ini yang kedua. Jadi wukuf di Arafah pada malam hari. Kemudian selanjutnya adalah al-mabit fi Muzdalifah. Mabit bermalam di Muzdalifah. Jadi setelah wukuf ya nanti bertolak ke Muzdalifah. Bertolak ke Muzdalifah. Nah, mabit di Muzdalifah ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Walaupun ada di mazhab Syafi'i ini hukumnya sunnah menurut di dalam kitab Matan Abi Syuja. Akan tetapi yang mu'tamad ya, yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, mabit juga di mabit di Muzdalifah juga hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib ya. Jadi hampir sama dengan mazhab Hambali. Mabit di Muzdalifah hukumnya wajib. Jadi kalau tidak mabit di Muzdalifah, dia bayar denda nanti ya, ada dam. Nah, kemudian selanjutnya ada Romyul Jamarat, melempar jumroh. Melempar jumroh maksudnya adalah melempar jumroh wusto sugro akobah ya. Jadi nanti ada melempar jumroh akobah di tanggal 10 ya. Kemudian di tanggal hari-hari tasrik 11, 12, 13 itu melempar jumroh sugro wusto dan jumrotul akobah. Nanti insya Allah kita akan membahas di bab tentang tata cara ibadah haji. Ya, yang jelas melempar jumroh ini hukumnya wajib. Kalau tidak, berarti ada dam atau ada tebusan begitu ya. Baik. Yang ketiga adalah halkun au taksirun, mencukur atau memangkas rambut, ya atau memotong rambut. Nah, ini adalah kewajiban haji. Kalau tidak dilakukan, maka ada dam, sama dengan yang lainnya. Demikian. Kemudian yang keenam, al-mabit di Mina layali tasyrik. Mabit di Mina, ya bermalam di Mina. Mina nanti ada kemah-kemah seperti itu ya, banyak sekali. Itu di pada malam-malam tasyrik. Ya, jadi setelah mabit di Muzdalifah, mana di sini ya? Mabit di Muzdalifah, nanti bertolak ke Mina. Bertolak ke Mina untuk melempar Jumratul Aqabah. Nah, setelah melempar Jumratul Aqabah ya tanggal 10 Zulhijjah itu, kemudian menyembelih ya, kemudian memotong rambut ya, setelah itu baru ke Mekah untuk tawaf ifadah. Setelah itu kembali lagi ke Mina pada hari tasyrik ini tanggal 11, 12, 13. Boleh 11 sampai 12. Nanti nafar awal. Kalau sampai 13 itu nafar tsani. Nah, bermalam di Mina pada hari-hari tasyrik ini adalah hukumnya wajib. Kalau tidak misalkan tidak mabit ya di Mina pada hari tasyrik itu, maka dia wajib membayar denda atau dam ya, demikian. Kemudian selanjutnya adalah tawaful wada, melaksanakan tawaful wada, tawaf terakhir ketika kita sebelum melaksanakan atau ketika kita sebelum pulang, maka laksanakan dulu tawaful wada tapi tanpa sa'i ya, tidak ada sa'i. Setelah tawaf wada sholat 2 rakaat kemudian baru pulang. Nah, kalau tidak tawaf wada maka dia wajib dam juga sama ya. Nah, kecuali bagi perempuan yang haid ya, karena haid tidak disyariatkan untuk tawaf al-wada ya, demikian. Nah, ini mantaraka wajiban fa alaihi dhabhu syatin. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, maka baginya nah ini dam ini. Dhabhu syah, menyembelih seekor kambing. Jadi menyembelih seekor kambing. Fa illam yajid fasyamu asyrati ayyam. Kalau tidak mampu ya untuk menyembelih kambing, maka baginya saum 10 hari. Saum 10 hari. Salah satu fil haji, 3 hari di haji ketika berhaji, dan wasaba'atu idza raja ila ahli, dan 7 hari adalah ketika dia pulang ke kampung halamannya. Jadi 3 hari di tempat haji di sana ya ketika berhaji, 7 harinya ketika pulang dari haji. Jadi 10 hari ya. Ini nanti akan dibahas ya di khusus tentang bab fidyah dan dam. Insyaallah kita akan bahas secara detail ya. Baik, ikhwah fillah, Ini tentang wajib-wajib haji. Nah, kemudian sunnah-sunnah haji ini tidak dijelaskan di sini. Intinya adalah sama dengan sunnah-sunnah umroh. Sunnah-sunnah apa? Umroh. Yaitu sunnah ketika ihram, sunnah ketika misalnya apa? Tawaf, sunnah ketika sa'i. Ini semuanya dilaksanakan. Nah, tambahannya mungkin ketika wukuf di Arafah sunahnya adalah banyak berzikir, banyak berdoa, ya dan lain sebagainya. Hampir samalah seperti itu ya. Kemudian sunahnya yang tambahan adalah kudum, yaitu tawaf kudum. Nah, ini bagi haji melaksanakan tawaf kudum hukumnya sunah. Hukumnya apa? Sunah. Ini tawaf kudum. Adapun yang lainnya ya hampir sama dengan ibadah-ibadah umroh ya. Demikian. Tawaf, wukuf, ihram sudah ya, intinya hampir sama ya. Jadi walaupun nanti ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama, tapi intinya adalah hampir sama dengan ibadah apa tadi? Ibadah-ibadah umroh. Ya, contohnya talbiyah. Apa tal? Talbiyah. Talbiyah ini kalau umroh dari mulai ihram sampai ke sampai ke Mekah. Ketika sampai di Mekah ya, lihat Masjidil Haram sudah tidak lagi talbiyah. Tapi kalau di haji, talbiyah ini sampai melempar jumroh, Jumrohul Aqabah. Ya, dari Muzdalifah kemudian bertolak ke Mina untuk melempar jumroh. Nah, setelah di Jumrohul Aqabah inilah talbiyahnya berhenti. Ya, talbiyahnya berhenti. Ini hukumnya sunnah juga talbiyah ya, mengeraskan suara ketika talbiyah. Kemudian sholat sunnah itu sama juga ya. Sholat sunnah dalam keadaan setelah tawaf. Ini sama dengan sholat-sholat ketika setelah tawaf ya. Ini sunnah-sunnahnya seperti itu. Adapun mahdzurat ini larangan-larangannya sama seperti larangan-larangan yang pernah kita bahas ya, yaitu larangan-larangan ihram. Itu seperti memotong kuku, kemudian mencukur rambut, kemudian memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, juga bagi laki-laki adalah memakai topi atau apa penutup kepala, kemudian memakai wangi-wangian. Nah, ini adalah nanti dendanya seperti ini sudah kita bahas. Kemudian kalau dia berburu ini seperti ini nanti damnya atau fidyahnya. Insyaallah nanti kita akan bahas bab tentang fidyah atau dam secara khusus. Kemudian akad nikah ya, kemudian berjima atau membasyarah. Membasyarah itu bercengkrama atau bermesraan dengan pasangannya, suami istri, maka yang demikian nanti ada damnya juga, yaitu menyembeli seekor kambing. Nah, detailnya insyaallah nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain ya. Taib ikhafillah yang semoga Allah muliakan. Demikian mungkin sementara ya tentang af'alul hajj yang berkaitan dengan arkanuhu wa wajibatuhu wa sunanuhu wa mahdzuratuhu ya, berkaitan dengan rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, sunah-sunahnya dan larangan-larangannya. Insyaallah mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi